Bersama Max Pro Production, bersama Fuji Audio Rental. Untuk Anda, kita simak sama-sama. Arlija Putri Adela, Adela, Adela, Sukoharjo. Untuk Ganja Community yang minta jaran goyang coy.